Asnar Diki sing ngendi rek? Sing klambi putih iki ya. Ah, tak delok tak sawang-sawang kaya Tomingse teko adohane. Ngasor wanteke kaya Tomingse Mas Nardi iki ngawur ae. Ulung tau. Seje kalau sana Tomingse iki Arman Maulana. Oke. Via Valen Aris Sera. Coba Sera mana yang di sana tangannya diangkat semuanya dong. Woo! Matur thank you. Hei bocah anakku, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja, bocah anakku. Andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hai bocah anakku, setiap malam aku berdoa kepada sang juga, berharap cintaku jadi kenyataan. Mungkin hatimu Pujaan Hati sudah bareng sama Sarah.